Setong Korintus bab 11. Tero kaula, akadi kaula juga Nero Almasih. Kaula ngalem sampian, polana sampian terus emot ke kaula, ben atorok ke pengajaran kaula. Tapi kik bada setong parkara sekotu ekaoning sampian. Engki panik kecek sedeti kepalana seniap orang lelaki, engki panika Almasih. Sedeti kepalana binik, engki panika lakena. Ben sedeti kepalana Almasih, engki panika ala. Mon orang lelaki, ebekto adu'a otabe ebekto manapak berta dari ala, yadakna orang sebenya, ngakui burgu, orang kenika yanyia Almasih. Ben mon orang bebine, ebekto adu'a otabe ebekto manapak berta dari ala, yadakna orang sebenya, ta'a burguan, bebine kenika, yang nyala kena sedetik kepala na abad na. Kenika pada saus sarang menabi bebinik kenika e cokor obuk na. Sabab mon bebinik tak poron aburguan, lebih bagus obuk na e kunteng. Nanging mon bebinik e cokor cetak ke, otabe e kunteng obuk na. Kenika pada ben panyiaan ke abad na. Dati, lebih bagus bebinik kenika aburguan. Lelaki tak usah adung-kodung, sabab lelaki penekah gambarana pribadi sarang ka aku ngena Allah. Nanging bebini, akan beraki ka aku ngena orang lelaki. Sabab lelaki tak ebedi dari bebini. Sabalika, bebini seebedi dari lelaki. Juga lelaki tak ebedi ka angkui kaparluana bebini. Sabalika bebini ebedi ka angkui kaparluana lelaki. Dadi, ka angkui ma seneng para malaikat, bebini kotu aburgu. Minangkatan deja abad na, bodo edalem kakoba sana lagi na. Mas ke sepenikah, edalem odik na sampian sarang kaulus deja minangka orang Kristen. Bebini tak odik ketibi, lepas dari lelaki. Sepanika juga lelaki tak odik ketibi, lepas dari bebini. Sabab, mas ke bebini sekapeng setong ebedi dari lelaki. Nanging seampone kenikah, lelaki lahir dari bebini. Ben sedaja nasib ada penikah dari ala asalah. Ngiring sampian tibik mikir parkara penikah. Punapa saya orang bebini, adu'a ka ala ia adana orang sebenya tak kalaben aburgoan. Dari pengalaman umum, sampian amponia ceri cek menabi lelaki obut na lanceng. Kenika korang patot. Nanging mongku ka bebini, obut kenika aropa peparing ka akuino topi cetaka. Ben obuk lanceng aropa setong kakumbiraan. Tetimon bada se atau karapar-karap penikah. Kaula perak bisa ngocak. Cek sambian sarang kaula seteja otak bena jemaat-jemaat ala lainah. Biasana namong keduan setong kebiasaan kepenikah. E dalam jemaat. Lain dari kenikah. Tadak boleh. Parkara seka sebut e beba penikah. Kaula tak ngalem sambian. Kombolan kebaktian sambian tak madateng kebagusan. Tak boleh ke, madateng setak saya. Seikai ding kau leda adak naingki panikah, dalam kompolan-kompolan sampian, beda golongan-golongan seamosuan. Benorok pemangki kau le, sakonik benyak kenika beda le resah. Pacet ampon sepantesah, sampian acapeca. Supaya epangki deki pasera ring orang Kristen, sesala resah. Nanging ebekto sampian apol kompol, sampian benima beda dedek arena pangiran. Sabab ebekto adeer, sampian pada saling rebuk ngalak seede arep bang-sebang. Sampai beda orang setak melo bagian, tining orang lain akan tos mabuk. Apa napa mik sepenikah? Sampian kutak pada keagungan compok. Dati, bisa adeer sarang nginom e compok nah. Ota benapa napa sampian yang nyia ajema ada Allah, ben matodu senaring orang miskin. Ponapa si eko cak akhir kaula kesampian? Kodung ngalem sampian? Punten. Mas ke katipun apa? Kaula tak ngalem sampian. Sabab, si ia jeraki kaula kesampian. Kaula oleh narema dari Gusti Isa tibi. Cak e malam genika. Ebakto Gusti Isa ekianati. Salerana montut roti. Bensa ampona asokor ka Allah. Polana roti genika. Salerana bok nyebok roti kini kabi astana, laju adebu. Arya tang beden se epasra aki kang kui bok na. kaenga esengko kalaben acelenaki kantaria. Spane kacuken saambona lastare se adeer, salerana montut pialana anggur, laju adebu. Anggur ya, parjanjiana ala se anyar. Eye sa aki bentang dere. Saben bek nangin omria, jelenaki jeria ka angku ingin ngae singko. Pacet, saben sampian ada roti peneka, ben nginom dari piala peneka, sampian aberta aki setene Guste Isa, kantos salerana rabu. Dati orang senedero tina Guste Isa, otak ben nginom anggura Guste Isa kala bentara si tak patot, orang keringkat dosa ka Guste Isa, si ampun ngorban aki beten sarang darana. Dati, seniap orang kudu mareksa abek nedimin. Buruk inging nederoti sarang nginom anggur genika. Sabab mon orang nederoti, ben nginom anggur tak kalah ben martuli cek dedearan genika beda hubungan sarang badan Guste Isa. Orang genika neder sarang nginom ka angkui narema oko mana ala ka abek nadibi. Genika sabab pe iantarana sampean, benyak sesongkan benta andik kakoaden, ben beda cuken sesedah. Nanging mon sampean sarang kaulas teja mareksa esena ati dimin sebeluna, tak kira iokom sarang ala. Nanging menabi sampean sarang kaulas teja, iokom sarang ala, sampean sarang kaulas teja tanto pada epecot. Supaja sampean sarang kaulas teja, tak ekening okoman asarang dunia penikah. Detitan teretan, mon sampean akompol ada ere edalam deda ere Guste Isa, sampean kodu saling nantek. Mon bade selapar, orang genika kau tunet detimin e compok nah. Mon parkara peneka sarang sampian e gete yaki, kompolan-kompolan a kebaktiana sampian, tak kira ma dateng okoman dari ala ke sampian tibi. Tining raparkara laina, bik kaula e terang akia ke sampian, mon kaula ampun dateng kakak entoh.